suasana kenikmatan seni manusia beraneka warna. Hentakan kaki bersama, ikut irama bergembira, lupakan semua untuk sekejap. Ku dekati dia dengan harapan, terlihat diriku ini, namun apa daya, hanya sesaat. Pandangan matanya hanyalah menyapaku. Sentuhanmu, sentuhanmu inginkan, pandanganmu tempatkan. Sentuhanmu, sentuhanmu inginkan, pandanganmu sana. Kenikmatan semu manusia beraneka warna.